Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الحاضرون، para talabah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kita terhadap Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, di sini kami ingin memberikan sedikit tanbih dan sekaligus sebagai fawaid bagi kita semua terkait dengan pakaian, ya, terkait dengan pakaian. Di dalam bahasa Arab, pakaian ini disebut dengan libas, ya, yang artinya adalah setiap sesuatu yang menutupi badan, baik itu dari kain, dari besi, atau yang semakna dengan itu, disebut libas dalam bahasa Arab. Yang kemudian Islam meletakkan perhatian terhadap pakaian. Sampai-sampai antum kalau baca kitab fikih, di sana ada kitab khusus, ya, tentang pakaian. Jadi semuanya berbicara tentang pakaian, yaitu kullu ma yastur al-jism, setiap yang dipakai untuk menutupi badan. Maka Islam memperhatikan, ya, tentang pakaian ini. Ya, kenapa di sini kami berikan tanbih? Karena banyak dari kita yang kurang memperhatikan tentang apa yang dia pakai, ya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan syariat. Mengapa syariat Islam memperhatikan betul tentang pakaian ini? Yang pertama, karena pakaian ini adalah nikmah, ya, adalah bagian daripada nikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengannya dibedakan antara hewan dengan manusia. Ya. Dari yang pakai pakaian, ya, manusia. Kalau enggak pakai pakaian, ya, sama dengan apa tadi? Hayawan, ya. Coba lihat, ada enggak binatang yang memakai pakaian? Enggak ada. Enggak. Kecuali sebagian orang memakaikan pakaian, imma karena dia senang, ya, atau sebagian mereka untuk mencari uang, ya, untuk mencari uang. Adapun hukum asalnya dibedakan antara manusia dengan binatang ini dengan pakaian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan. Ya. Dicatat baik-baik, Allah menyatakan, wahai bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan. Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Yuwari sawatikum, untuk menutupi apa? Sawah kalian, ya. Sawah bagian belakang, daripada tubuh manusia. Yuwari sawatikum warisha, sebagai penutup daripada bagian belakangnya. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, syariat kita memperhatikan tentang pakaian ini. Dan di sana banyak sekali hadis yang berbicara tentang pakaian, bagaimana Rasulullah memakai pakaian. Ya. Karena dilarang bagi kita untuk membuka pakaian, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai yang demikian itu ketika seseorang membuka pakaiannya sebagai fitnah. Ya. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan." Wahai Bani Adam, jangan sampai syaitan itu memfitnah kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana syaitan mengeluarkan bapak kalian, yaitu Adam dan Hawa dan istrinya dari surga. Wa yanzi'u anhuma libasahuma. Kemudian dibuka pakaian mereka berdua itu, terbuka. Liyuriyahuma sawatihima. Dengan tujuan apa? Sehingga mereka satu sama lain melihat, ya, tubuhnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nama ini fitnah. Maka dari sini terdapat dalil bahwasanya dilarang bagi seseorang untuk membuka, melepaskan pakaiannya kemudian dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, yang menjadi sebab mengapa syariat ini meletakkan perhatian terhadap libas atau pakaian, karena dengan kita memakai pakaian ini adalah bentuk daripada izhar, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang, ya, hamba ini menampakkan asar nikmat yang diberikan kepadanya. Bukan sebagai riya atau sum'ah abadan. Ya. Allah senang sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, melihat asar nikmat yang ada pada diri hamba ini ditampakkan dengan kita memakai pakaian. Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat berupa kendaraan yang baik misalnya, kemudian kita pakai. Nah, ini kita menampakkan asar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga rumah, ya. Dan seterusnya, ya, dari perkara-perkara yang semisal ini. Dan bahkan, ya, perkara-perkara tersebut ketika kita niatkan atau kita tujukan dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yujar alih, maka dia akan diberikan apa? Diberikan pahala, baik itu pakaian, rumah, kendaraan, makan makanan, ya. Maka ketika kita niatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka yujar alih, maka dia akan mendapatkan pahala. Karena di antara syaratnya seseorang keluar rumah saja, ya, tampak dengan orang lain itu memakai pakaian atau menutupi auratnya, apalagi sholat, ya, apalagi sholat. Fa'ala kulli hal. Adapun yang wajib untuk ditutupi, kalam tawil, panjang sekali pembahasannya, ya, kita bukan tempatnya di sini membahas itu karena dibahas di dalam kitab-kitab apa? Kitab-kitab fikih dan khilaf para ulama tentang perkara-perkara tersebut luas, ya. Thalib ilm belajar. Namun kita sekarang sedang memberikan tanbih sekedar saja sehingga kita tahu, ya. Maka kami fokuskan pada beberapa hal saja. Yaitu keumumannya laki-laki menutup auratnya. Yaitu umum para fuqaha berpandangan bahwasanya aurat itu min surah ila rukbah, dari apa pusar sampai ke lutut. Nah, auratnya laki-laki. Di atas itu ya, maka adabnya ditutup. Ya, adabnya ditutup. Ini tadi tujuannya untuk menutup aurat. Begitu juga perempuan, perempuan semuanya aurat ya, kecuali apa? Dikecualikan wajah dengan telapak tangan. Ya, ini kalam di antara para fuqaha. Ya. Bukan tempatnya kita berbicara itu, insyaallah mungkin dibahas di dalam pembahasan fikih biiznillah. Kemudian kita fokuskan juga terhadap pakaian yang tipis atau kalau bahasa kita nerawang ya, terlihat bagian dalam daripada tubuh. Nah, yang seperti ini ya, ya nampak auratnya. Para ulama mazahib mereka bersepakat ya, baik itu mazhab Imam Ahmad, begitu juga Imam Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, mereka semua bersepakat bahwasanya pakaian yang nerawang atau nampak ketika dipakai auratnya walaupun ada kainnya, ini haram ya, tidak diperbolehkan. Dalil mereka adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang ma'ruf, mungkin kita semua tahu hadis tersebut yang bunyinya sinfan min ahli nar, ada dua golongan dari ahli neraka, salah satunya yang disebut oleh Rasulullah SAW wanita yang ghasiyat ariyat ya, wanita yang pakai pakaian tapi seolah-olah dia telanjang ya. Nah, ini para ulama berdalil dengan hadis ini, pakaian yang menampakkan badan baik itu nampak terang atau dengan bahasa kita ketat atau nyapret ya, ketat atau nyapret, nah, ini diharamkan berdasarkan hadis ini. Artinya Rasulullah menjelaskan mereka yang pakai pakaian seperti itu termasuk ahli neraka. Termasuk ahli apa? Ahli neraka. Ya. Ini yang nerawang. Ada lagi yang sempit atau nyaper tadi. Nah, ini juga sama. Ya, ini juga sama. Namun di sana ada sedikit perbedaan dengan yang tembus tadi, nerawang tadi, yaitu orang yang memakai pakaian ketat ya, menampakkan atau lekuk tubuh itu nampak, maka mazhab Imam Malik rahimahullah, begitu juga diambil oleh Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, menyatakan makruh ya. Makruh bukan berarti makruh itu dicintai ya, artinya tidak berkonsekuensi apa-apa ya. Bukan berarti tidak berkonsekuensi apa-apa. Nah, ini untuk laki-laki, namun mereka semua sepakat walaupun mereka menyatakan makruh, yang demikian ini merusak muru'ah seorang muslim. Merusak muru'ah seorang muslim. Apa itu muru'ah? Muru'ah yaitu harga dirinya seorang muslim, profilnya seorang muslim. Artinya muslim ini punya ciri khas. Nah, ketika dia memakai pakaian yang ketat, maka ciri khas tersebut hilang dari dirinya. Ya. Sehingga kalau demikian ini terjadi pada Para a'immatul hadis, para ruwat al hadis, hadisnya pun tidak bisa diambil. Ya. Hadisnya pun tidak bisa diambil karena termasuk khawarim al muru'ah, perkara yang merusak muru'ah seorang muslim. Ini untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Kalau yang pertama tadi nampak laki-laki perempuan, ulama mazhab sepakat haram. Ya. Adapun yang ketat, ya, untuk laki-laki, mazhab Imam Malik menyatakan makruh. Ya. Adapun istilah makruh indal mutaqaddimin, ya, menurut ulama zaman dahulu adalah perkara yang tidak disukai. Ya. Perkara yang tidak disukai artinya tidak pernah dilakukan oleh seorang muslim yang baik. Adapun untuk perempuan, nah, untuk perempuan dasyak ya, diharamkan memakai pakaian yang ketat. Apalagi di hadapan mahrim, tidak di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Masyaallah assalamah. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah, satu ketika Rasulullah SAW membangunkan istri-istrinya pada satu malam. Artinya setelah Rasulullah mimpi, diturunkan fitnah kepada umat ini. Ya, maka Rasulullah pun bangun. Dan Rasulullah membangunkan istri-istrinya pada saat itu. Seraya Rasulullah menyatakan, Subhanallah, madza anzalallah minal fitan. Subhanallah, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam ini daripada fitnah. Ya. Wa madza anzalallah wa madza fataha minal khazain, dan apa yang Allah buka daripada rahmat-rahmat-Nya. Rasulullah mimpi melihat sesuatu yang tidak disenangi. Sampai itu hadis yang agak panjang, sampai Rasulullah menyatakan, farubba kasiat ariyat kasiat fi dunya ariyat fil akhirah. Kalimat rubba biasanya digunakan untuk sesuatu yang sedikit ya, namun bisa berubah ya, bisa sesuatu yang banyak ya, seringkali atau jarang ya. Maka wanita-wanita yang memakai pakaian di dunia, mereka tidak memakai pakaian kelak di akhirat. Ya, sebagian ulama menyatakan bahwasanya di antara makna kasiat di dunia, yaitu dia memakai pakaian di dunia dengan pakaian yang tipis, ketat. Ya, pakaian yang ketat. Yang demikian ini ariyat fil akhirah. Kelak di akhirat dia tidak akan memakai pakaian. Maka dari sini para ulama menyatakan bahwa diharamkannya bagi kaum wanita untuk memakai pakaian yang ketat. Nah, hatta di depan mahramnya. Ya. Subhanallah, perempuan ini fitnah. Ya, yang membinasakan Bani Israel kianat bin Nisa. Karena sebab wanita. Kalau kita kembali kepada sejarah, wanita punya peranan penting di dalam menggoda Bani Adam. Lekuk tubuhnya saja. Ya, luar biasa. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, al-mar'ah kulluha aurah. Wanita ini semuanya aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika dia keluar, maka syaitan menghiasinya. Menghiasi wanita tersebut sejelek apapun rupanya. Cukup dengan badannya akan memfitnah kaum laki-laki. Karena sebab itu menjadi sebab binasanya Bani Israel. Ya. Mungkin kita bisa kembali kepada hadis yang mungkin sering disampaikan. Hadis panjang tentang kisah ahli ibadah yang bernama Jurayj. Ya, mungkin kita pernah dengar Labas sebagai apa? Sebagai muroja'ah, mungkin antum ada yang hafal, ada yang tahu. Jurayj ini adalah seorang Bani Israel yang beribadah di saumaahnya, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kita sudah pernah membahas hadis tersebut di dalam Adabul Mufrad. Ya. Beribadah di saumaahnya. Saumaah ini adalah tempat ibadah yang disiapkan khusus dan tempatnya tinggi. Bani Israel dahulu kalau mau ibadah, mereka menyendiri di sana tempat ibadahnya. Maka satu ketika datang wanita karena sebab doa ibunya. Ibunya memanggil, "Ya Juraij, ya Juraij." Juraij pun ragu dalam keadaan sholat. "Sholati am ummi." Sholatku atau ibuku yang sedang memanggil. Ya. Ibuku yang sedang memanggil. Kemudian Juraij pun terpetik di benaknya. "Saya lanjutkan sholat." Sholat, subhanallah. Dilanjutkanlah sholat oleh siapa? Oleh Juraij. Datang lagi ibunya, "Ya Juraij, ya Juraij." Terus sampai sekian kali. Sampai yang ketiga, ibunya datang dan memanggil. Dan akhirnya ibunya mendoakan Juraij, "La tumithu, ya Allah, innahu ibni." Itu adalah Juraij, adalah anakku. "La tumithu hatta yara wujuhul mumisat." Jangan sampai engkau wafatkan Juraij sampai Juraij ini melihat wajahnya wanita-wanita pelacur. Subhanallah, doa sang ibu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ya Bani Israel, mereka memperbincangkan tentang Juraij. Ya. Juraij hasad ya, mereka hasad. Jadi kita mengambil faedah bahwasanya setiap yang dihasati di sana pasti dibicarakan oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, terutama yang jelek-jelek di antara mereka. Maka seorang wanita pelacur menyanggupi untuk apa? Untuk mengganggu Juraij. Datanglah wanita itu ke saumaahnya Juraij, tempat ibadahnya Juraij, dan naik dia mengganggu Juraij. Namun Juraij tetap kokoh dengan apa? Dengan keimanannya, tidak tergoda sedikit pun dengan wanita pelacur tersebut. Maka di bawah saumaahnya terdapat ra'i, pengembala yang sedang beristirahat. Namanya orang yang hidup dengan binatang, melihat pelacur yang sedemikian, maka tergodalah, terjadilah apa yang terjadi, sampai wanita tersebut mempunyai anak. Sampai wanita tersebut mempunyai anak. Nah, ketika lahir, wanita tersebut menyampaikan bahwasanya ini adalah anaknya Juraij. Ini adalah anaknya Juraij. Sampai terjadilah apa yang terjadi, saumaannya Juraij dihancurkan dan seterusnya. Dan sampai pada akhirnya Juraij pun meminta sang anak untuk berbicara. Ditanya, "Siapa bapakmu?" Dan anak tadi menjawab, "Kalau dengan izin Allah." Maka di antara mukjizat Allah, di antaranya adalah sang anak tadi yang berbicara karena sebab Juraij. Ya. Anak tadi menyampaikan, "Bapakku adalah pengembala." Maka pada saat itu Juraij pun dibangga-banggakan oleh Bani Israel dan dikembalikan saumaahnya, bahkan dibangun dari emas, ya, dari bahan-bahan yang luar biasa. Fasyahidnya dari kisah ini, kisah yang amat panjang, ya, doa sang ibu, ya, doa sang ibu tadi yang menyatakan, "Jangan kau wafatkan Juraij sampai dia bertemu dengan wanita pelacur." Ya. Sang ra'i tadi tergoda dengan pelacur tadi. Inilah wanita. Ya. Bagaimanapun keadaannya, ini syahidnya. Kisah ini kami sampaikan untuk kita tahu dan paham bahwasanya wanita ini menggoda. Ya. Maka diharamkanlah memakai pakaian yang ketat kepada mereka, bagi mereka, hatta di hadapan siapa? Saudaranya, ya, hatta sama-sama wanita, ya, yang ketat menampakkan tubuhnya, la yajuz, ya, tidak diperbolehkan, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, hadis Ummu Salamah. Kemudian poin berikutnya, labas mungkin kita kali ini kita bahas tentang permasalahan ini. sebagai faedah dan tanbih bagi kita semua. Poin berikutnya yaitu pakaian yang diperbolehkan. Ya. Pakaian yang diperbolehkan di dalam Islam. Hukum asalnya, ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah, al-asl fil manafi' al-ibahah. Hukum asalnya dari sesuatu yang bermanfaat itu boleh, termasuk pakaian. Ya, seperti apapun modelnya, ya, maka hukum asalnya boleh, kecuali, ya, kecuali jika menyelisihi syariat maka tidak diperbolehkan. Ya, termasuk diantaranya ketika ada illah yang dilarang di dalam syariat. Ya, seperti contoh tadi yang sudah kita sampaikan, ketat misalnya. Nah, diperbolehkan. Nah, maka dari sini kita tahu dan paham kenapa ya ma'had kita melarang santri untuk memakai celana yang membentuk kaki, ya, membentuk bentuk kaki. Tidak diperbolehkan di tempat kita, ya. Ini diantara adabnya kita berpakaian. Loh, hukumnya kan makruh tadi kalau untuk laki-laki yang ketat. Nah, telah kita sampaikan yang demikian ini merusak muru'ah, merusak harga diri, ya, merusak harga diri seorang muslim, terlebih lagi antum sebagai santri, ya, sebagai santri. Maka mereka adalah qudwah, para thalabatul ilm adalah qudwah, harus kita memberikan contoh yang terbaik. Bahkan yang tidak ketat pun ya kita pakai di dalam kamar, jangan keluar. Ya, keluar ya pakai yang tertutup. Pakai yang tertutup, yang jauh daripada apa? Jauh daripada fitnah, ya. Jauh daripada fitnah. Inilah, ya. Karena yang dimaksud sarawil di zaman kita tidak sebagaimana sarawil yang disebutkan di beberapa hadis dan dipakai oleh sebagian a'immah. Ya, luas, lebar sekali, tidak sebagaimana, hampir-hampir dia sama seperti sarung. Ya. Kalau di zaman kita dikatakan sirwal, sirwalnya agak kecil, ya, membentuk masihan ke kaki. Maka sebaiknya dihindari yang seperti ini. Jadi apalagi untuk kita ibadah misalnya, pakai yang terbaik. Pakai pakaian yang terbaik. Maka hukum asalnya boleh, kecuali yang disebutkan di dalam syariat yang demikian ini terlarang, seperti itu tadi, yang ketat, yang nampak auratnya dan yang semakna dengan itu. Rasulullah SAW pernah menyatakan, kulu wa tasaddaqu, makanlah kalian dan bersedekahlah. Wal basu fi ghairi israfin, dan pakailah pakaian dengan tidak berbuat israf, tidak berlebih-lebihan. Wala makhilah, dan juga bukan dalam rangka sombong. Ya. Maka hukum asalnya boleh karena pakaian ini kembali kepada adat, ya, kebiasaan, dan hukum asalnya kebiasaan itu adalah halal kecuali dia bertentangan dengan syariat. Kemudian yang dipakai untuk menutup kepala, min qadimiz zaman, yaitu dari dahulu, ya, sejak diumumkan Islam, ya, sebagai agama yang dibawa oleh Nabi SAW, penyempurna daripada agama-agama sebelumnya, mereka tidak pernah melepas penutup kepala, ya, tidak pernah melepas penutup kepala. Lantas apa saja yang digunakan untuk menutup kepala? Yang pertama adalah imamah, ya. Imamah yang zaman sekarang namanya macam-macam, bukan hanya imamah. Ya, bahasa fusha, bahasa Arab yang tepat disebut imamah. Di zaman sekarang ada yang menyebut syal, ada yang menyebut apalah namanya, ya. Macam-macam. Ya, intinya dia adalah sesuatu yang digunakan untuk menutup kepala yang sifatnya diikatkan. Ya. Di dalam sebuah hadis dari Amr bin Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyatakan, "Ka'anni anzur ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Beliau berada di atas mimbar. Wa alaihi imamatus sauda, dan Rasulullah sallallahu pada saat itu menggunakan imamah yang berwarna hitam. Ya. Wa qad arkha tarfayha baina katfayha. Dan imamah Rasulullah sallallahu, yaitu dijulurkan salah satu daripada ujungnya di antara dua pundaknya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya apa yang dipakai Rasulullah untuk menutupi kepala adalah imamah. Ya, adalah imamah. Dan sunnah adalah menutup. Ya, sunnah adalah menutup, tidak harus imamah. Karena menjadi kebiasaan Nabi SAW dan keumuman kaum muslimin dari zaman Nabi SAW ila yaumina hadza, sampai hari ini. Ya. Artinya ketika seseorang membuka penutup kepalanya, termasuk khawarim al-muru'ah, termasuk perkara yang merusak harga dirinya sebagai seorang muslim. Ya. Dipertanyakan. Ya. Dipertanyakan. Artinya perkaranya bukan kaitannya dengan halal atau haram, namun perkaranya terkait dengan muru'ah, ya, dengan harga diri seorang muslim dan mu'min. Ya. Nah, ini adalah pakaian mereka, kebiasaan mereka. Adapun al-imamah, ya, imamah ini caranya ada tiga. Ya. Seseorang memakai imamah ini ada tiga cara. Yang pertama disebut muhannakah. Ya. Disebut muhannakah, yaitu diikatkan di kepala. Ya, diikatkan di kepala, kemudian sisa daripada imamahnya diikatkan di bawah dagu atau di lehernya, diikatkan di lehernya. Nah, ini disebut muhannakah. Yang kedua disebut zatul du'abah. Ya. Nah, ini lebih dekat daripada apa yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zatul du'abah yaitu yang ada buntutnya. Ya. Imamah yang ada apa? Ada buntutnya, ujungnya menjadi buntut, dijulurkan di belakangnya. Ya, dijulurkan ke belakang. Kemudian yang ketiga sama. Ya, sama. Sama ini bukan yang diikatkan di leher ataupun yang ada buntutnya, cuman diubet-ubetkan di apa? Di kepala, ya. Ini tiga jenis imamah. Ini sebut imamah dipakai dia diikatkan di kepala. Adapun yang hanya diselendangkan saja tidak disebut, ya. Orang Arab pun tidak menamainya imamah. Namun apa disebut apa mereka bilang kutro atau yang semakna dengan itu. Ala kulli hal. Kemudian yang kedua selain imamah ada yang disebut dengan qalansuah. Ya. Qalansuah yang seperti kita pakai sekarang ini. Dia bentuknya lasik, ya. Dia nempel di kepala. Dan ini pernah dipakai oleh sahabat, ya, di dalam sebuah riwayat dari Hilal bin Yasaf rahimahullah, bahwasanya sebagian sahabat-sahabatnya bertanya, apakah engkau tahu salah satu dari sahabat-sahabat Nabi SAW? Maka beliau pun menyatakan iya. Maka pergilah mereka kepada salah satu daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau bernama Wabithah bin Ma'bad, ya, radhiyallahu anhu. Maka di sana mereka pun memperhatikan, ya, memperhatikan keadaannya dimulai dari apa? Bahwasanya dari hal-hal yang baik daripada sahabat tersebut. Dimulai beliau menyampaikan di dalam kisah ini, faida alaihi qalan suah. Maka ketika melihat beliau, yang pertama diperhatikan beliau memakai qalan suah, ya, bukan imamah, namun qalan suah, qalan suah latiah, qalan suah yang dipakaikan, ditempelkan di apa, di kepalanya. Dikatakan qalan suah latiah yaitu dia tidak tinggi, ya, nempel. Dia nempel. Dikatakan zatu udhunain, yang dimana qalan suah tersebut di antara sifatnya dia zatu udhunain, itu ada telinganya. Allah Alam maksudnya seperti apa, ya, artinya mungkin menutup kedua telinganya atau yang semakna dengan itu. Waburnis atau waburnus atau dan beliau memakai burnus, ya, burnus yaitu thawb, pakaian jubah, ya, yang nempel dengan penutup kepalanya disebut burnis, ya. Ala kulli hal, ya, syahidnya dari kisah ini mereka ada yang memakai di antara para sahabat yaitu qalan suah. Maka yang demikian ini dikembalikan kepada kebiasaan. Kebiasaan kaum muslimin di negara tersebut, jika adatnya mereka memakai imamah atau kutroh, ya, artinya jenisnya seperti apa, bukan suatu hal yang utama, namun intinya menutup kepalanya, ya, menutup kepalanya, bahasanya sunnah menutup kepala, ya. Lantas di sana ada jenis yang ketiga, ya, yang mungkin kita biasa sebut dengan apa, dengan kubluk atau yang semakna dengan kubluk, ya, dalam bahasa Arab disebut kubba'ah, ya. Yang demikian ini sebagian ulama memfatwakan boleh. Di antara mereka Ibnu Utsaimin rahimahullah memfatwakan boleh selama, ya, selama penutup tersebut tidak menjadi kebiasaan orang-orang kafir, ya. Namun hukum asalnya kita memakai pakaiannya kaum muslimin, memakai pakaiannya kaum muslimin. Maka pakailah yang terbaik. Jika demikian keadaannya, hendaklah kita pakai pakaian yang terbaik, baik itu untuk penutup kepala ataupun penutup badan, ya, yaitu yang lebar, ya, tidak membentuk, karena ketat tadi sudah kita bahas. Begitu juga tidak tembus pandang atau tidak tipis bahannya sehingga terlihat dalam bagian badan kita, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Memang perempuan lebih diperhatikan, ya. Itu tadi bedanya yang ketat, yang laki-laki makruh, sebagian ulama berpendapat demikian. Dan yang perempuan haram, ya, secara mutlak diharamkan. Artinya perempuan diperintahkan lebih daripada laki-laki. Mengapa demikian? Tadi telah kami sampaikan bahwasanya mereka adalah mahal fitnah, ya, tempatnya fitnah. Mengapa para ulama berhujjah dengan firman Allah falyudnina min jalabibihin, yaitu turunkan dari jilbab-jilbab mereka kaum wanita. Mereka menyatakan dengan ini wajib untuk menutup apa? Menutup wajah. Di antaranya, di antara ilahnya dan sebabnya karena perempuan ini adalah fitnah. Lacak, tidak diragukan lagi. Yang memfitnah Bani Israel pertama kali, Rasulullah menyatakan semuanya aurah, ya. Wajah perempuan ini termasuk fitnah, badan seluruhnya fitnah. Namun yang paling berbahaya adalah wajah, ya. Sebagian ulama menyatakan yang paling berbahaya adalah wajah. Mengapa demikian? Sekali, ya, kita memandang maka sulit untuk terlupakan, ya. Nah, ini maka harus betul-betul hati-hati. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika berbicara tentang nazar faj'ah, yaitu pandangan yang kaget, tidak sengaja kita melihat wajah wanita, ya, maka kata Rasulullah SAW, inna malakal ula wa laisa laka dzaniyah. Untukmu yang pertama, artinya sudah rezeki, jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menyatakan apa? Diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Ya. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Ya, disuruh untuk kita menundukkan pandangan baik laki-laki maupun perempuan. Maka untuk perempuan asyad, ya, lebih besar fitnahnya, karena letak keindahan seorang wanita yang terdepan adalah wajah, ya. Yang terdepan adalah wajah. Ini mungkin ya yang ingin kami berikan tanbih kepada ikhwas kalian, terkhusus para thalabah, terkait dengan pakaian, karena sebagian dari kita belum faham dan belum mengerti, ya, apa itu hakikat daripada pakaian. Tapi kita membaca sedikit daripada kitab labas sedikit, kita lanjutkan sedikit pula setelah sholat, sisanya mungkin kita akan bahas pada waktu-waktu dan kesempatan yang lain. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, setelah beliau menyelesaikan ayat sebelumnya, yaitu qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ismail wa ishaq wa yaqub wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu Allah memerintahkan di sini untuk kita menyatakan beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kita daripada kitab-kitab, dan apa yang diturunkan kepada para anbiya yang disebutkan namanya, dan secara umum daripada mereka, ya. Maka inilah yang seharusnya, ya. Kemudian ayat ini yang setelahnya, yaitu Al-Baqarah 137 sebagai lanjutan, ya. Artinya masih terkait dengan ayat sebelumnya. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ketika mereka beriman, jika mereka beriman bimitsli ma amantum bih, sebagaimana apa yang kalian imani, ya. Itu apa yang kalian imani, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, apa yang diimani daripada anbiya, daripada kitab-kitab dan seterusnya. Faqad ihtadaw, maka artinya mereka telah mendapatkan hidayah. Ya, mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, fa innamahum fi shiqaq, maka mereka berada pada shiqaq, ya. Yaitu mereka berada pada perseteruan. Fa sayakfikahumullah, maka cukup bagimu dari mereka wahai Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Naam. Qala Imam Sa'di rahimahullah, fa in amana ahli al-kitab. Ya. Maknanya jika ahlul kitab itu beriman. Baik, azan dulu. Azan, setelah azan kita sedikit baca. Tafadhal. Mungkin nanggung kalau kita tadinya ingin kami baca, namun nampaknya akan panjang, ya. Kan panjang, kita baca sebagian kemudian kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pun waktu kita sedikit, ya. Dan juga ini hari Kamis, mungkin antum mau sedikit rohah, para talabah Maka mungkin kita lanjutkan saja pada pertemuan yang akan datang. Kita baca insyaallah dars kita ini pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Maka kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.